Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Musabiyah fi tashhili matan al-Ajurumiyah, ta'lif Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Musabi hafizahullah ta'ala. Ma'asir al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pembahasan al-ya sebagai alamat dari al-jar, pengganti dari al-kasrah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya al-ya sebagai pengganti dari al-kasrah, dari alamat jar, terdapat pada 3 tempat. Dan kita sudah membahas pada tempat yang pertama, yaitu pada al-asma' al-khamsah. Pada al-asma' al-khamsah. Kita masuk pada tempat yang kedua, yaitu al-musanna. Al-musanna. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, yaitu tempat yang kedua, di mana al-ya menjadi alamat dari al-jar atau al-khafad niyabatan ani al-kasrah. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, ya, definisi dari al-ya, apa namanya, al-musanna sudah kita jelaskan. Nahwu, contohnya, nadartu ila al-farisaini ala al-farasaini. Ya, nadartu ila al-farisaini ala al-farasaini. Kita jadikan ini contoh, ya. Kita jadikan ini contoh. Misal, nadartu ila al fari saini ala al fara saini nadartu ila al-farisaini ala al-farasaini ala al-farasaini. Aku melihat dua orang penunggang kuda di atas dua ekor kuda. Taib. Taib ya. Sudah sering ini. Gampang insyaAllah. Nadartu fi'lun madin mabni ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab. Atta baik, kita tambahkan di sini biasanya fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bidomir arrafa al mutaharrik la mahalla lahu minal i'rab. Atta dhamir muttasil mabni ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun ila harfu khafdin atau jarrin mabni ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab. Al-Farisaini, ini syahid yang pertama. Al-Farisaini isim makhfud majrur wa alamat bi ila wa alamatu khaf dihi jarrihi alia niabatan anid anil kasrah لأنه بأنه المثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد على حرف خفض أو جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الفرسين اسم مخود ومجرور ب على وعلامة خفضه أو جره الياء ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di al-nasab juga boleh kita tambahkan wa'alam tu khafdihi au jarrihi al-ya al-maftuh maqablaha, ya kita tambahkan untuk membedakannya dengan apa al-maftuh ma qablaha al-maqsur ma ba'daha, untuk membedakannya dengan jamak mu'annas salim, ya. Kalau jamak mu'annas salim terbalik, al-maqsur ma qablaha qablaliya dan maftuh ma ba'daha. Niyabatan anil kasrah li'annahu musanna wanun iwadun anit tanwin fi alisim al-mufrad contohnya. Syahidnya adalah al-farisaini dan al-farasaini. Ya, kedua-duanya majrur bi harf. Walamatu jarrihima al-ya niyabatan anil kasrah. Kenapa? Li'annahuma musanna. Bismillah. Qala nahu nadartu ilal farisaini alal farasaini wa qawlihi ta'ala khalaqal arda fi yawmaini khalaqal arda fi yawmaini. Wanahu marartu biwardataini jamilataini wa qawlihi ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini faqulun. Baik, ini contoh-contoh yang disebutkan oleh syarih. Ada al-farisaini, ada al-farasaini, ada yaumaini, wardataini, jamilataini. Kemudian yang terakhir fi'ataini. Fakullun minal farisaini wal farasaini wa yawmaini wardataini wa fi'ataini musanna makhudun ya lidukhuli harfil khafdi alaihi. Ya, karena masuk harfu al-khafad kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-ya. Alamat khafadnya adalah al-ya al-maftuh ma'qablaha al-maksur ma'ba'daha niyabatan anil kasrah. Wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Baik. Al-maudi'u salis, ya, tadi maudi' kedua, tempat yang kedua di mana fi'il alamat al-jar atau alamat al-khafad adalah al-ya. Ya, sebagai alamat khafat. Al-maudi'u salis, tempat yang ketiga. Adalah apa? Jama' al-mudhakkar as-salim, jama' al-mudhakkar as-salim. Jama' al-mudhakkar as-salim. Qala al-maudi'u tsani, al-maudi'u tsalis, jama' al-mudhakkar as-salim. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, ya, telah berlalu pengertiannya. Nahu iqtarib minas salihin. Iqtarib minas salihin. Nah, ini kita akan jadikan contoh. Wa qawlihi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, kita jadikan contoh yang tadi yang pertama. Misal iqtarib minas salihin. Apa irabnya iqtarib? Fi'lu amrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta minas min harfu khafdin tau jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, tapi kan kalau ditanya misalnya, tapi kan minas salihin, ya, bukan sukun dia, minas salihin, difathahkan minas salihin, bukan min salihin. Jawabannya, ya, futihat min ajli at-takhallus min iltiqai as-sakinain. Ya, difathahkan min, ya, dikarenakan apa? Untuk takhallus. Untuk terlepas dari iltiqa bertemunya dua as-sukun. Ya, karena di situ ada dua sukun. Ya, min sama sukun di alif lam. Baik. As-salihin. As-salihin. Ismun mahfudun atau majrurun bi min. Wa alamatu wa alamatu khafdihi atau jarrihi alia, boleh kita tambahkan untuk membedakan dengan al-musanna al-maqsur maqablaha al-maftuh ma ba'daha niyabatan anil kasrah. Wa nun ani tanwin fi isim al-mufrad. Iktarib, kita ulangi, iktarib fi'il amrin mabniun ala sukun lamalahu minal i'rab wal fa'il domirun mustatir wujuban takdiruhu anta min harfu khafdin au jarrin mabniun ala sukun lamalahu minal i'rab. As-salihin ismun makhudun aw majrurun bimin wa alamatu khafdi aw jarhi aliyau al maqsuru ma qablaha al maftuh ma ba'daha niyabatan ani kasrah. Terusnya kita tambahkan di sini li annahu jama' al muzakkar as salim. wa nudu iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Baik, qala asharihu hafizahullah ta'ala faqulun minas salihin wal muhsinin. Ya, iktarib minas salihin. Contoh yang di dalam kitab. Kemudian inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Faqulun minas salihin wal muhsinin jam'u mudzakkarin salimun makhfudun. Ya, masing-masing makhfud lidukhuli harful khafdi alaihi. Ya, karena maksudnya harful khafd yaitu min pada dua contoh. Walamatu khafdihi alya. Alamat khafdnya adalah alya. Al maksur ma ba'daha ma qablaha al maftuh ma ba'daha niyabatan anil kasrah wa nunu iwadun anil tanwin fil ismi al mufrad. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan alya sebagai alamat dari al-khafad. Terdapat pada tiga tempat. Yang pertama adalah al-asma'ul khamsah. Yang kedua adalah al-musanna. Dan yang ketiga adalah jama' al-mudhakar as-salim. Ya, berarti kita sudah membahas dua alamat al-khafad. Yang pertama al-kasrah dan yang kedua adalah alya. Ya, tinggal satu alamat lagi. Apa itu? Yaitu al-fathah. Ya, niyabatun al-fathah, niyabatu al-fathati anil kasrah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.